الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى الصحابة أجمعين أما بعد. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam serta keberkahan terkirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para pengikutnya dan demikian pula istri-istrinya dari Ummahatul Mukminin dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du fanutimmu hadithana. Amma ba'd, maka kita menyempurnakan dan melanjutkan pembahasan kita. An ba'di ma yata'allaq bi kalimati syahadati wal ikhlasi la ilaha illallah. Tentang sebagian perkara yang berkaitan dengan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa aqtasiru ala amrin wahidin al'an. Maka saya mencukupkan pada saat ini terhadap satu perkara. Ala wa huwa dzikrullah ta'ala bihadhihi al-kalimah al-'azimah. Yaitu tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini. Faqad taqaddama ma'akum annaha min afdhalil adhkar. Dan telah lalu penjelasan yang disampaikan pada kalian bahwa kalimat tauhid ini termasuk di antara zikir yang paling afdhal. Wa annaha min ahabbil kalami ila Allah. Dan bahwa ia termasuk di antara ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia dhimnu adadin kabirin minal adhkar syar'iyyah. Dan dia terkandung di antara zikir-zikir, terkandung di antara sekian banyak dari zikir-zikir yang syar'i. Al-muqayyada minha kaba'da salawat al-maktubat. Baik zikir-zikir yang bersifat khusus seperti selepas salat-salat wajib. Awil adhkar al-syar'iyyah al-mutlaqah. Atau zikir-zikir syar'i yang bersifat umum. وما جاء مطلقا من الأذكار في الشريعة. Dan apa yang disebutkan dari zikir-zikir tersebut secara mutlak di dalam syariat. فليس لأحد من الناس مهما كان. Maka tidak diperbolehkan dari kalangan manusia siapapun dia. أن يحددها بزمن لم يحدده الله ورسوله. Untuk mengkhususkannya pada satu waktu yang tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Au an yuhaddidaha bimakan. Atau dia mengkhususkannya di satu tempat. Lam yashra'u Allah wa rasuluh. Yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan rasulnya. Au an yuhaddidaha bi'adad. Atau dia mengkhususkannya dengan jumlah bilangan tertentu. Lam yarid fi sunnah. Yang tidak terdapat di dalam sunnah. La mi'atin wa la alf wa la khamsmi'ah. Tidak penyebutan 200 atau 1000 atau 500. Au an yuhaddidaha bihay'atin wa kayfiyyah. Atau dia mengkhususkannya dengan cara-cara tertentu. Ka'an yaj'ala dhikra biha jama'iyyan. Seperti dia menjadikan zikir tersebut diucapkan secara berjamaah. Hilaqan hilaqa. Berhalaqah-halaqah. Atau bi adawatin kasubhatin wa ti'dadin elektroni. Atau dengan menggunakannya, menggunakan alat-alat tertentu seperti biji-bijian tasbih atau menghitungnya dengan alat elektronik. Wa khamisan, dan yang kelima, alla yuhaddida laha sababan lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu sababa. Bahwa dia tidak mengkhususkannya menjadi sebuah sebab yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak menjadikannya itu sebagai sebab. Sa'u'idu hadhihi li'ahammiyyatiha. Maka aku akan mengulangi perkara-perkara ini karena pentingnya. ألا يحدد لها زمانا. Maka jangan dia mengkhususkan dengan waktu tertentu. ألا يحدد لها مكانا. Jangan dia mengkhususkannya pada tempat tertentu. ألا يحدد لها عددا. Dan jangan dia mengkhususkan dengan jumlah bilangan tertentu. ألا يحدد لها هيئة وكيفية. Dan jangan dia mengkhususkannya dengan tata cara tertentu. ألا يحدد لها سببا لم يرد في الشرع. Dan jangan pula dia mengkhususkannya dengan sebab yang sebab itu tidak terdapat di dalam syariat. فإن فعل واحدة من هذه الخمس. Apabila dia melakukan satu di antara lima perkara ini. صار الفعل بدعة. Maka perbuatan yang dia lakukan menjadi bid'ah. وإن كان أصل الذكر مشروعا. Meskipun asal dari berzikir tersebut disyariatkan. لكن الشريعة لم تجعل له السبب الذي جعلته أنت. Akan tetapi syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab yang engkau subhanahu yang engkau menjadikannya sebagai sebab. أو عددا أو غير ذلك. Ataukah jumlah bilangan tertentu atau yang lainnya yang telah disebutkan. وسأذكر لكم مثالين. Dan saya akan menyebutkan kepada kalian dua permisalan. وبالمثال يتضح المقال. Dan dengan memberikan sebuah permisalan akan semakin jelas sebuah makalah dan ucapan. المثال الأول. Permisalan yang pertama. وقع في عهد أئمتنا وقدوتنا وهم الصحابة. Terjadi di zaman para imam kita dan yang menjadi panutan kita yaitu zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la najata lana wala huda, yang mana tidak ada keselamatan bagi kita dan tidak ada hidayah. Illa an nattabi'ahum wa naqtadiya bihim, kecuali apabila kita mengikuti mereka dan mengikuti jejak mereka. Fi fahmi ad-din wal 'amal bih, dalam memahami agama ini dan mengamalkannya. وسيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله. Dan akan datang penjelasannya tidak lama lagi إن شاء الله تعالى. خرج ابن مسعود على أناس في المسجد. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud keluar mendatangi beberapa manusia yang ada di masjid. وهم حلق حلق. Dan mereka membentuk halaqah halaqah. وفي أيديهم حصى. Dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil. Ya'udduna bihi at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir. Yang mana mereka menggunakan kerikil-kerikil tersebut untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Wa yaqudu kullu halaqatin rajulun yaqul sabbihu mi'ah. Dan setiap dari halaqah tersebut ada seorang yang memimpin majlis itu dan mengatakan kepada mereka, bertasbihlah kalian 100 kali. فيسبحون. Maka mereka pun bertasbih secara bersamaan. ثم يقول احمدوا 100. Lalu kemudian pemimpinnya mengatakan ucapkanlah hamdalah 100 kali. فيحمدون. Maka mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala. فقال ابن مسعود ما هذا؟ Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa ini? قالوا حسن نعد به التسبيح والتكبير نذكر الله. نذكر الله. Mereka mengatakan ini adalah kerikil-kerikil yang dengannya kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, begitu cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Intabih ja'alahu halakan. Perhatikan di mana beliau menjadikan ini sebagai sebab kebinasaan. هذا رسول الله آنيته لم تكسر أي مات قريبا. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana-bejananya belum lagi hancur, maksudnya beliau baru saja meninggal. وثيابه لم تبلى, dan pakaiannya belum lagi lusuh. وأصحابه متوافرون, dan para sahabatnya masih banyak di tengah-tengah kalian. انتبه وفي هذا دلالة على لزوم منهج الصحابة وفهمهم. Maka perhatikan di dalam riwayat ini yang menunjukkan komitmen terhadap manhaj para sahabat dan pemahaman mereka. Fa imma annakum ala millah ahda min millati Muhammad. Maka ada kemungkinan, kata Ibnu Mas'ud, kalian berada di atas satu ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intabih, huna samma hadzal fi'l millah. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud menyebutkan perbuatan yang mereka lakukan dengan sebutan millah, ajaran. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ataukah kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. فالأول ممتنع ليس على ملة أهدى من ملة رسول الله. Adapun yang pertama, tidak mungkin mereka tidaklah berada di atas sebuah ajaran yang lebih baik dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والثاني متحقق أنهم افتتحوا بهذا باب ضلالة. Adapun yang kedua, itu adalah hal yang pasti bahwa mereka menjadi pembuka pintu kesesatan. قال ابن مسعود ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kami an aqwamin yakhrujuna akhir az-zaman, fadzakar hadits al-khawarij, tentang ada beberapa kaum yang mereka melakukan pemberontakan di akhir zaman, lalu beliau menyebutkan hadis tentang kelompok khawarij. Fa ka'annahu qala fanzuru aw akhsha an takunu minhum, seakan-akan beliau mengatakan bahwa perhatikanlah atau saya khawatir bahwa kalian termasuk dari kelompok khawarij itu. Yaqulu ar-rawi li hadhihi al-qissah 'an Ibnu Mas'ud, perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud, fa ra'aitu 'ammat tilka al-hilaq yuqatilunana ma'al khawarij yawm an-nahrawan, maka aku melihat mayoritas mereka yang hadir di halaqah tersebut, mereka berperang bergabung bersama kelompok khawarij memerangi kami dalam peristiwa hari Nahrawan. Fa bada'u bi bid'ah saghira fi nadharihim, maka mereka memulai dengan bid'ah yang kecil dalam pandangan mereka. Wantahu bi an yakunu khawarij kilab an-nar, lalu kemudian mereka berakhir menjadi kelompok khawarij, anjing-anjing neraka. Wa fi hadha dalilun, maka di dalam perkara ini terdapat dalil ala qawli sihha ala sihhati qawli al-imam al-barbahari fi syarh as-sunnah, atas kebenaran perkataan al-imam al-barbahari dalam kitabnya syarh as-sunnah. Wahdhar sighar al-muhdathat ay al-bid'ah, hati-hatilah engkau terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa innaha ta'du hatta tasira kibara ay tasir, maka dia akan terus berkembang sehingga menjadi bid'ah yang besar. Fa huna at-tasbih wa at-tahlil adhkar mashru'ah, maka di dalam riwayat ini disebutkan tasbih, tahmid, ini adalah zikir-zikir yang disyariatkan. Lakin kam adhafu ilaiha min dalalah, akan tetapi berapa yang mereka tambahkan dari kesesatan-kesesatan. Al-ijtima' alladhi lam yashra'hu Allah, yang pertama mereka berjamaah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ittikhadh 'adad wa wasilah li hadha al-'adad wa hiya al-hasa, lalu kemudian mengkhususkan jumlah bilangan tertentu dari zikir tersebut, lalu menjadikan sarana kerikil-kerikil untuk berzikir. Wa kana qabla an yakhruj ilaihim Ibnu Mas'ud, dan sebelum keluarnya Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangi mereka, qad ja'ahu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari telah mendatangi, ja'ahu Ibnu Mas'ud. Ja'a Abu Musa ila Abi ila Ibnu Mas'ud 'inda baytihi yantadhiruh, bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Ibnu Mas'ud di rumahnya sambil beliau menunggunya. Faqala lahu ya Ibnu Mas'ud laqad ra'aytu amran ya'ni fil masjid lam yakun min qabl, maka Abu Musa mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, sungguh aku melihat ada satu perbuatan dan amalan di dalam masjid yang belum ada contoh sebelumnya. Wa ma ra'aitu illa khairan qauman yadhkuruna Allah, dan saya tidak melihat kecuali kebaikan ada kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lahu afala qulta lahum uddu sayyi'atikum fa inni dhaminun 'ala Allah an la yadhi'a min hasanatikum shay'. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Abu Musa, kenapa engkau tidak mengatakan kepada mereka, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, sesungguhnya aku telah menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian tidak akan terlantarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ufi hadza dilalah, dan di dalam riwayat ini terdapat dalil anna bidayat al-bid' qad takhfa 'ala ba'dihal al-'ilm thumma yatabassar aw thumma ya'rifuha, bahwa awal permulaan bid'ah itu kadang-kadang tersamarkan. Qad tushkil fi bidayatiha, bahwa pada awal munculnya bid'ah itu kadang-kadang tersamarkan bagi sebagian para ulama di awal munculnya bid'ah tersebut. Wa lihadha qala Abu Musa ma qultu lahum shay'an intidhara ra'yik, oleh karena itu Abu Musa mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, aku tidak mengucapkan apapun kepada mereka karena menunggu apa yang menjadi pendapatmu. Limadha yantadhiru ra'yah, mengapa Abu Musa menunggu pendapat Abdullah bin Mas'ud? Tab'an satakulun وهو المعلوم المقرر أن ابن مسعود أعلم من أبي موسى. Mungkin kalian akan mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu lebih berilmu daripada Abu Musa. ولكن هناك أيضا شيء آخر. Akan tetapi di sana ada hal yang lain pula. وهو أن أمير المؤمنين عمر الخليفة. Bahwasanya Amirul Mukminin Umar Khalifah. لما عين أبا موسى وابن مسعود على الكوفة. أو على ketik. لما عين Aba Musa wa Ibn Mas'ud ala al-Kufa. Ketika Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa atau ala al-Basra, ana ashakku minni al-an shaghalan ya. Ketika Umar bin Khattab mengangkat Abu Musa dan Abdullah bin Mas'ud untuk menjadi pemimpin di Kufa atau Basra, ashakku minni, beliau ragu apakah di Kufa atau Basra. Amara Aba Musa, amara Umar Aba Musa alla yaqdiya bi shay'in hatta yarji' li Ibn Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Musa untuk tidak mengeluarkan fatwa atau tidak menetapkan hukum apapun sampai dia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Al-mithal al-thani bi-ikhtisar. Permisalan yang kedua, as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah 'azimah. Ini merupakan ibadah yang agung. Wa mashru'atun bil kitabi was sunnah. Dan disyariatkan berdasarkan kitabullah dan as-sunnah. Wa syuri'at lana fi mawadhi' ka'aqib al-adhan idza taba'na al-mu'adhdhin. Dan disyariatkan bagi kita dalam beberapa tempat seperti setelah mengumandangkan dikumandangkannya adzan. Wa ba'da at-tashahhud fi as-salat. Demikian pula setelah tashahhud di dalam salat. وبعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة. Dan setelah takbir yang kedua dalam salat jenazah. وفضل الصلاة على النبي كبير. Dan keutamaan bersalawat kepada Nabi itu sangatlah besar. وأنصحكم بالكتاب العظيم كتاب ابن القيم. Dan aku menasihatkan pada kalian untuk membaca kitab Ibn al-Qayyim. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على خير الأنام. جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. Kitab karya Ibn al-Qayyim Jala'ul Afham fi salati ala khairil anam. Idza ji'na ila hadhihi al-ibadah, apabila kita mengamalkan ibadah ini, faja'ala laha rajulun sababan lam yaj'alhu Allah wa rasuluh, lalu kemudian ada seorang menjadikan salawat itu sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya tidak menjadikannya sebagai sebab. Sebab mithlu madha? Sebab misalnya seperti apa? Tajasya faqal Allahumma salli ala Muhammad. Misalnya ketika dia apa namanya itu? Ketika dia bersendawa lalu ceguan ya. Ketika dia cegukan maka dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqulu lahu hadza ghair mashru'. Maka kita mengatakan kepadanya ini tidak disyariatkan. ليس الجشاء هذا من أسباب الصلاة عليه وسلم. Bukanlah cegukan itu termasuk termasuk diantara sebab disyariatkannya seorang untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أو العطاس. Atau ketika dia bersin. Abdullah bin Umar سمع رجلا عطس. Abdullah bin Umar mendengarkan seseorang bersin. فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Maka orang itu ketika bersin dia mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma huwa alladhi syuri'a lana 'inda al-'utas? Apa yang disyariatkan kepada kita ketika bersin? An yaqula al-'atis alhamdulillah. Seorang bersin cukup mengatakan alhamdulillah. Fa hadha zada as-salat 'ala an-nabi. Maka ini dia menambahnya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu ibn 'Umar yu'allimu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, mengajarkan kepadanya ilmu. Wa ana aqulu Allahumma salli ala Muhammad. Saya juga mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Lakin ma hakadha 'allamana Rasulullah. Akan tetapi tidak seperti itu yang diajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa 'alaina an nantabih. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Aw rajulun ja'ala ayy sababin akhar. Atau seseorang dia menjadikan sebab tertentu. دخول المسجد والخروج منه من أسباب الصلاة على النبي شرع لنا ذلك. Masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid termasuk di antara sebab disyariatkan kepada kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وحسن الحديث بعض أهل العلم. Dan sebagian para ulama menghasankan hadis ini. اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك أو اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. نعم. دعاء ذكر مسوق مسجد كلور مسجد. إذا جعلت سببا لها لم يجعله في الشرع سبب فهو بدعة. Apabila engkau menjadikannya sebagai sebab terhadap untuk mengucapkan zikir tersebut yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya itu sebagai sebab, maka itu bid'ah. Zaman, رقم 2 an yaj'ala laha zamanan. Demikian pula yang berkaitan dengan waktu. Rajulun qala ana uhaddid min adh-dhuhr al-'ashr kulli yawm salat 'ala an-nabi. Seseorang misalnya dia mengatakan saya membatasi setiap hari min adh-dhuhr ila al-'ashr. Dari zuhur sampai asar saya bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al hadha zamanan makhsusan lil ibadah. Maka kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan untuk bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ja'a thalith faqal, ada lagi yang ketiga lalu dia mengatakan ana aj'al laha 'adadan muhaddadan. Aku akan menjadikan bilangan tertentu dalam berzikir. Fa usalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 atau 1500 kull yawm. Maka saya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali atau 1500 kali dalam sehari. Rasulullah lam yuhaddid laha 'adadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Tahdiduka al-'adad aidan bid'ah. Maka engkau membatasi dengan jumlah bilangan tertentu itu juga merupakan amalan bid'ah. Aw rajulun qala najtami'u jami'an linusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sawtin wahid jama'i. Atau seorang mengatakan kita berkumpul berjamaah sambil kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu suara berjamaah. Dakhala al-majlis, dia masuk ke dalam majlis. Wajada an-nasa mashghulin, lalu dia mendapati manusia mereka sibuk. Imma ghiba namimah, ada yang menggibah, ada yang mengadu domba. Aw yatakallamun fi umurin ukhra, atau mereka berbicara dalam perkara-perkara yang lainnya. Faqal ya ikhwati, maka dia mengatakan wahai saudara-saudaraku. Limadha la nastaghillu waqtana, kenapa kita tidak memanfaatkan waktu kita ini. Fi ta'a 'azima tuqarribuna ila Allah, untuk melakukan ketaatan yang agung yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Thumma narji' lima abaha Allah, lalu kemudian kita kembali melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah. Qalu ma nasna', lalu kata mereka apa yang kami harus lakukan. Qal hayya nusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 20 daqiqah, lalu dia mengatakan ayo kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 menit. Aw 50 marrah, atau 50 kali. Hadza naqalahum min al-mubah aw al-ma'siyah ila al-bid'ah, maka ini memindahkan mereka dari amalan kemaksiatan menuju kepada amalan bid'ah. As-salatu 'ala an-nabi nafsaha ta'ah, bersolat kepada Nabi itu sendiri merupakan bentuk ketaatan. Lakin tahdid 'adad aw jama'ah hayya, akan tetapi mengkhususkan jumlah bilangan tertentu atau mengkhususkan cara tertentu secara berjamaah. Wal an na'ti li dzikrillah bila ilaha illallah, sekarang kita membawa zikir la ilaha illallah. Taqaddama ma'akum qawluhu sallallahu alaihi wasallam, telah berlalu bagi kalian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalud du'a du'a yaumi 'Arafah, sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu tadi. Ma'rufa 'indakum, kalau ma'ah terjemah. Wa hakadha waradat fi kulli al-ahadith al-muraghibah fi dhikrillah biha. Maka demikian pula yang telah datang dalam seluruh hadis-hadis yang menganjurkan seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da as-salawat aw fi ghairiha, setelah bersalawat, setelah salat-salat atau yang lainnya. Wa yassara Allahu lana adh-dhikra biha, dan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk berzikir dengannya. Hatta yumkinuka an tadhkura Allah biha wa la yash'uru bika man bijuwarik, sampai memungkinkan bagimu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak disadari oleh orang yang ada di sampingmu. Qala ba'du ahli al-'ilm huruf la ilaha illallah kulluha jawfiyah. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa huruf-huruf dari kalimat la ilaha illallah itu semua merupakan huruf jawfiyah yang ada di dalam mulut kita. Jaribha wa qulha. Bas law qultu lakum naqul la ilaha illallah 5 marrat waqa'na fil bid'ah. لاحظت قلتها مرارا الآن ما أحد يحس Hurufuha jawfiyah. Beliau sudah mengucapkan berkali-kali la ilaha illallah, mungkin seorang tidak menyadari karena huruf-huruf itu diucapkan di dalam mulut kita. Fayakunu dzikruka lillah bikalimatil ikhlas aqrab lak lil ikhlas. Maka zikir yang kau ucapkan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lebih mendekatkan keikhlasan. Wa hakadha dzakara as-salihuna min was-sahaba wat-tabi'un. Demikian pula yang disebutkan oleh orang-orang saleh, para sahabat dan tabi'in. Wa hadzal haqq wahid wa ahad. Dan kebenaran itu hanyalah satu semata. Lakin ahdatha ahlul bid'ah alwanan min adh-dhikr biha. Akan tetapi ahlul bid'ah mereka telah mengada-adakan bermacam-macam dari bid'ah dalam berzikir. An-naw'ul awwal man yadhkuru Allah bi lafdhil jalalah faqat. Jenis yang pertama, ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menyebut lafaz jalalah Allah saja. Fa yaqul Allah Allah Allah faqat. Maka dia berzikir dengan mengucapkan Allah Allah Allah itu saja. An-naw'u tsani an yadhkura Allah bi ad-dhamir huwa huwa huwa hu. Jenis yang kedua, ketika dia berzikir kepada Allah hanya dengan menyebut dhamir huwa huwa huwa. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga, an yufrida an-nafya 600 marrah. Dia hanya menyendirikan dalam mengucapkan penafian itu sebanyak 600 kali, yaitu kalimat la ilaha dibaca 600 kali. Thumma ya'ti fa yaqul illallah illallah illallah 200-400 marrah. Lalu setelah itu dia mengucapkan illallah illallah illallah 200 sampai 400 kali. Wa hakadha yuhdith lahum al-bid'a asy-syaitan. Maka demikianlah syaitan yang senantiasa mengada-adakan untuk mereka amalan-amalan bid'ah itu. Fa haula lam yadhkurullah. Maka mereka ini pada hakikatnya tidak berzikir kepada Allah. Wa hurimu min an yadhkurullah dzikran sahiha. Mereka dicegah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Wabtada'u fi dinillah ma lam ya'zan bihi Allah. Dan mereka telah melakukan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diizinkan oleh Allah jalla wa ala. Wa ruddat 'alaihim a'maluhum wa lam tuqbal. Dan ditolaknya amalan-amalan mereka dan tidak diterima. Wazdadu min Allah bu'dan wa hum aradu al-qurba minhu. Dan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ingin mendekatkan diri kepadanya. Wa hadza kulluhu madhkurun fi kutubihim mawjud. Dan ini semua disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Fi kutub as-sufiyyah wa kutub jama'at at-tabligh wa ghairihim. Dalam kitab-kitab sufiyyah, dalam kitab jama'at at-tabligh dan yang lainnya. Wa an-naw' ar-rabi'. Jenis yang keempat. An yadhkuru Allah 'ala haddi za'mihim bi harfain faqat. Al-alif wal-ha. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua huruf saja, yaitu alif dan ha. Al-insan as-sawi yunz yani yatarfa' an yuhaki af'alahum wallah ya illa lit-ta'lim lit-tahdhir. Naam. Seorang yang berakal dia merasa malu untuk menceritakan perbuatan yang seperti ini kecuali dengan tujuan untuk ta'lim, memberi pelajaran. Fa idza mana'tahum min hadhihi al-bid'ah, apabila engkau mencegah mereka dari melakukan bid'ah itu, qalu anta tamna' dzikrullah, maka mereka mengatakan kamu melarang orang dari berzikir kepada Allah. Allah taala yaqul fadhkurullaha dzikran katsira, Allah mengatakan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa yaqul taala fadhkuruni adzkurkum, dan Allah azza wajalla juga berfirman berzikirlah kalian padaku, ingatlah aku, aku akan mengingat kalian. Wa yaqul taala wadzakirina Allah katsiran wadzakirat hatta an-nisa, dan Allah subhanahu wa taala juga berfirman dan yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari kaum lelaki dan wanita. Wa yaqulu ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan Allah azza wajalla juga berfirman orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Wal ahadith fi fadl adh-dhikr katsira, dan hadith-hadith tentang keutamaan zikir itu banyak. Huna as'ilah, maka di sini ada beberapa pertanyaan. Alladhi nazala 'alaihi hadzal Qur'an wa huwa sallallahu alaihi wasallam, hal dzakara Allah hakadha? Yang diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau berzikir kepada Allah dengan cara itu? Al-jawab la. Jawabannya tidak. Tidak. السؤال الثاني. Pertanyaan yang kedua. الصحابة الذين شاهدوا عمل رسول الله. Para sahabat yang mereka menyaksikan amalan Rasulullah. ونقلوا القرآن ونقلوا إلينا السنة. Yang menukilkan kepada kita as-sunnah. ومنها أحاديث فضل لا إله إلا الله وفضل ذكر الله. Di antaranya hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah dan zikrullah. هل عملوا الذكر بهذه الطرق؟ Apakah mereka mengamalkan zikir dengan cara-cara seperti ini? In kana indakum fahatu lana. Kalau memang kalian memiliki bukti, silakan kalian datangkan. Al-jawab la. Jawabannya tidak ada sama sekali. At-tabi'un radhiyallahu anhum. Para tabi'in radhiyallahu anhum. Alladhina akhadhu min as-sahabah alfaz al-Qur'an wa alfaz al-hadith wa ma'anihima. Yang mana mereka yang mengambil ilmu dari para sahabat tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an, tentang lafaz-lafaz hadis dan makna-makna keduanya. Hal fa'alu dhalik? Apakah mereka melakukan itu? Al-jawab la. Jawabannya tidak. Qati'an jaziman lam yaf'alu dhalik. Dengan kepastian bahwa mereka tidak melakukan itu. Idzan huwa bid'ah wa dhalalah. Berarti itu adalah amalan bid'ah dan kesesatan. Qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Berkata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ibadah dengannya, maka jangan kalian beribadah dengan cara tersebut. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا أخذ العلم عن غيرهم هلكوا. Apabila mereka mengambil ilmu dari selain para sahabat, maka mereka pun binasa. وقال رضي الله عنه. Dan beliau juga berkata radhiyallahu anhu. اتبعوا ولا تبتدعوا. Ikutilah Rasulullah dan jangan kalian berbuat bid'ah. Ittabi' ar-rasul was-sahabah. Ittabi'u maksudnya ikutilah. Ikutilah Rasulullah dan para sahabat dan jangan kalian berbuat bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi as-sahabah khairun nasi qarni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di kurunku. Faham khairun nas fil 'ilm wal 'amal. Maka mereka adalah sebaik-baik manusia dalam hal ilmu dan dalam hal amalan. Fa khairul ilmu ilmuhum. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilmunya mereka. Wa khairul amal ma kanu alaih. Dan sebaik-baik amalan adalah apa yang mereka berjalan di atasnya. Fa hum khairun nas fil dzikir. Dan maka mereka juga sebaik-baik manusia dalam hal berzikir. Wa fid da'wa ila Allah. Dan dalam hal berdakwah menuju jalan Allah. Wa fis shalah was shiyam waz zakah wa ghairiha min al ibadah. Dan dalam hal menegakkan salat, zakat dan berpuasa dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Fal wajib ittiba'u sabilihim. Maka yang wajib adalah mengikuti jalan mereka. Wa fahmud din kama fahimu. Dan memahami agama ini seperti yang mereka pahami. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Mujallad al-Khamis 10 safhat 152. Pada jilid yang ke-15 halaman 152. Wa hadha babun yanbaghi lil muslim an ya'tani bih. Ini adalah merupakan perkara yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya. Wa yanzur ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina hum a'lamu an-nas bima ja'a bih. Dan dia melihat apa yang menjadi pijakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah manusia yang paling berilmu tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamu an-nas bima yukhalifu dhalik. Dan para sahabat adalah manusia yang paling berilmu tentang apa yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul. Min dini ahli al-kitab wal musyrikin wal majus was sabiin. Dari agamanya ahlul kitab, kaum musyrikin, kaum majusi dan sabi'ah. Fa inna hadha aslun 'azim. Maka sesungguhnya ini merupakan prinsip yang agung. Ta'ammal hadha al-kalam min Syekhul Islam. Perhatikan ucapan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Fa inna hadha aslun 'azim. Ini merupakan prinsip yang agung. Wa li hadha qala al-a'immah. Oleh karena itu berkata para imam. كأحمد بن حنبل وغيره. Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prinsip sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa naqulu li haula tafsirukum li ayati adh-dhikr tafsirun muhdath. Maka kita mengatakan kepada mereka, penafsiran kalian terhadap ayat-ayat tentang zikir adalah penafsiran yang diada-adakan. Lam yufassirhu as-sahaba wala at-tabi'un. Tidak demikian para sahabat dan para tabi'in menafsirkannya. وقد قال شيخ الإسلام في المجموع أيضا. Dan berkata شيخ الإسلام juga sebagaimana yang disebutkan dalam مجموع الفتاوى. مجلد الثالث عشر صفحة 243. جلد 13 halaman 243. وقد تبين بذلك. Dan telah jelaslah dengan hal itu. أن من فسر القرآن أو الحديث. Bahwa barang siapa yang menafsirkan Al-Quran ataukah menafsirkan hadith, وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين, dan dia mentakwilnya dan menafsirkannya bukan dengan penafsiran yang telah diketahui yang datang dari para sahabat dan tabi'in, فهو مفتر على الله, maka dia mengada-ada atas nama Allah, ملحد في آيات الله, dan dia menyimpang dalam ayat-ayat Allah, محرف للكلم عن مواضعه, dan merubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari posisinya dan dari pemahaman yang benar, وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد, dan ini akan membuka pintu zindiq dan penyimpangan dari agama, لأن كل أحد سيقول برأيه في القرآن, karena setiap orang dia akan mengemukakan pendapatnya tentang Al-Quran, ويقول أنا حر أفهم ما أشاء, dan dia mengatakan saya merdeka, saya memahami sesuai apa yang saya inginkan, لا تقيدني بفهمك, jangan engkau mengikat aku berdasarkan pemahamanmu, ولا فهم شيخك, atau berdasarkan pemahaman gurumu, فحتّى يحكم الله فقد أحكم الله الأمر, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara ini, فلا نفهم القرآن والسنة إلا بفهم الصحابة, maka jangan sekali-kali kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali berdasarkan pemahaman para sahabat. وقال أيضا, demikian pula beliau mengatakan, في المجلد الثالث عشر صفحة 360, pada jilid yang ke-13 halaman 362, ونحن نعلم, dan kita mengetahui, أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, bahwa Al-Quran ini telah dibaca oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه, dan bahwasanya mereka orang-orang yang lebih mengetahui dan berilmu tentang penafsiran dan makna-maknanya, كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله, sebagaimana mereka lebih berilmu tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. فمن خالف قولهم, maka barang siapa yang menyelisihi perkataan mereka, وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم, dan menafsirkan Al-Quran menyelisihi penafsiran mereka, فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا, maka sungguh dia telah salah dalam dalil, demikian pula dalam kandungan yang terdapat di dalam dalil itu seluruhnya. تؤذنون؟ Sudah masuk adhan ولا لا بعد؟ بقي؟ بقي كم؟ بقي كم؟ نكمل مهم نعم. قال رحمه الله في المجموع أيضا, beliau juga berkata dalam majmu' al-fatawa, هذه فوائد عن شيخ الإسلام بن تيمية, ini beberapa faedah dari شيخ الإسلام ابن تيمية, أحببت أن أسمعكموها أن أنقلها لكم, aku ingin untuk menukilkannya dan memperdengarkan kepada antum sekalian, lima fiha min at-ta'sil al-'azim wal fa'idah, karena di dalamnya terdapat faedah dan ta'sil. Qala fil mujallad as-sabi' safhat 119 aidan, beliau juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam majmu' al-fatawa jilid yang ketujuh halaman 119, wa li hadha tajidu al-mu'tazilah wal murji'ah wal rafidah wa ghayrahum min ahli al-bid'ah, oleh karena itu engkau mendapati kelompok al-mu'tazilah, Al-Murji'ah, Al-Rafidah dan yang lainnya dari Ahlul Bid'ah, yufassirun Al-Qur'ana bira'yihim wa ma'qulihim, mereka menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pendapat dan akal-akal mereka, wa ma ta'awwaluhu min al-lughah, dan apa yang mereka ta'wil dari bahasa, يعني ما يقتضيه اللفظ في اللغة العربية, yaitu apa yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab, ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, oleh karena itu mereka tidak bersandar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassahaba wat tabi'in wa a'immatul muslimin. Dan tidak bersandar kepada para sahabat, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin. Fala ya'tamidun la 'ala sunnah. Maka mereka tidak bersandar tidak kepada sunnah. Wala 'ala ijma'is salaf wa atharihim. Tidak pula bersandar kepada ijma' para ulama ussalaf dan athar-athar mereka. Wa innama ya'tamidun 'ala al-'aql wal-lughah. Mereka hanya bersandar kepada akal semata dan kepada bahasa Arab. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث. Dan engkau mendapati mereka juga tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir dan hadis, kitab-kitab tafsir yang diriwayatkan berdasarkan riwayat dan hadis. وآثار السلف. Dan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf. وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. Mereka hanya bersandar kepada kitab-kitab ahlul kalam dan dan kitab-kitab adab dan kitab-kitab ahlul kalam yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata rahimahullah fil mujallad as-17 min pada jilid yang ke-17 safhat 415 pada halaman 415. وكان الإمام أحمد بهو الإمام أحمد رحمه الله ينكر طريقة أهل البدع. Beliau mengingkari metode ahlul bid'ah. الذين يفسرون القرآن برأيهم. Yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim berdasarkan pendapat dan akal mereka. وتأويلهم. Dan dalam menakwilnya. من غير استدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tanpa berdalil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأقوال الصحابة. Dan perkataan para sahabat. والتابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القرآن. Dan para tabi'in yang para sahabat menyampaikan kepada mereka tentang makna-makna Al-Quran. كما بلغوهم ألفاظه. Sebagaimana mereka menyampaikan kepada para tabi'in lafaz-lafaznya. ونقلوا هذا كما نقلوا هذا. Maka mereka para tabi'in menukil sebagaimana para sahabat menukilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن أهل البدع. Akan tetapi ahlul bid'ah yata'awwaluna an-nusus, mereka menta'wil-ta'wil nas-nas tersebut bita'wilatin tukhalifu muradallahi wa rasulih, dengan penakwilan yang menyelisihi apa yang menjadi kehendak Allah dan rasulnya. Wa yad'un anna hadha huwa at-ta'wil alladhi ya'lamuhu ar-rasikhun, dan lalu mereka mengklaim bahwa inilah penakwilan yang diketahui oleh orang-orang yang kokoh ilmunya. Wahum mubtiluna fi dhalik, dalam keadaan mereka berada di atas kebatilan dalam perkara itu. Fakama raja'na ila sahabah, maka sebagaimana kita merujuk kepada para sahabat. Fi naqli ahadithis salah wa sifatiha, dalam menukil hadis-hadis tentang salat dan tata caranya. Narji'u ila sahabah, maka kita juga merujuk kepada sahabat. في نقل احاديث الذكر وصفته الشرعيه, dalam menukil hadis-hadis tentang zikir dan tata caranya yang disyariatkan. ومن ذلك الذكر بلا اله الا الله, termasuk di antaranya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. وبهذا نعلم, maka berdasarkan hal ini kita mengetahui الضروره الى في الرجوع الى فهم الصحابه, keharusan kita untuk merujuk kepada pemahaman para sahabat. Wal iqtida'u bihim radhiyallahu anhum, dan mengikuti mereka radhiyallahu anhum. Wa anna al-furqah allati hasalat fil ummah, dan bahwasanya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Hatta iftaraqat fil aqaid, hingga mereka berpecah dalam perkara akidah. Wal manahij wal ibadat, demikian pula dalam perkara manhaj dan ibadah-ibadah. Hatta wasalu ila qatli ba'dihim ba'dha, hingga mereka sampai kepada perkara saling membunuh antara sebagian dengan sebagian lainnya. Wa takfiri ba'dihim ba'dha, dan saling mengkafirkan sebagian pada sebagian yang lain. Min a'zami asbabih, di termasuk di antara sebab yang terbesar. Illam yakun huwa sababul a'zam, kalaulah bukan itu merupakan faktor terbesarnya. Khurujuhum fi fahmi al-Qur'an was-sunnah an hadyi as-sahaba wal-iqtida' bihim, keluarnya mereka dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dari petunjuk dan bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Fama hum fihi 'adzabun fid dunya, maka apa yang ada pada mereka sekarang. فما هم فيه من الفرقة وآثارها عذاب في الدنيا, maka apa yang mereka rasakan dari perpecahan dan pengaruh-pengaruh akibat-akibat dari perpecahan tersebut merupakan bentuk azab di dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al-jama'ah rahmah wal furqah azab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jama'ah itu adalah bentuk rahmat sedangkan perpecahan adalah merupakan siksaan. Fahum yantadhiruhum wa'idullahi bi'adzabil akhirah. Maka mereka akan ditunggu dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam kehidupan akhirat. Kama fi hadits al-iftiraq, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang perpecahan umat. Kulluha fin nar illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah nampak baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan mengembalikan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wal mu'minun 'inda nuzulil ayah, dan kaum mukminun yang dimaksud ketika turunnya ayat ini as-sahabah radhiyallahu anhum, adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad qala ta'ala fi kitabihi al-karim, dan Allah azza wajalla berfirman di dalam kitabnya yang mulia, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, dan orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran, dengan baik, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap apa yang Allah berikan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dzalika al-fawzul 'adzim, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Fa athna 'ala ashhabi nabiyyihi, maka Allah Azza wa Jal telah menyanjung dan memuji para sahabat nabinya, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, wa ala alladhina ittaba'uuhum bi syarat al ihsan, dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan syarat baiknya mereka di dalam mengikuti. La ilaha illallah. Adhan? وقت الأذان بعد الأذان على طول ما دقيقتين. والأدلة من القرآن والسنة, دليل dari Al-Quran dan As-Sunnah, وأقوال الصحابة, dan perkataan para sahabat, ونصوص الأئمة, dan nas-nas para imam, على ضرورة الرجوع إلى فهم الصحابة, tentang keharusan merujuk kepada pemahaman para sahabat, وَالْإِقْتِدَى بِهِمْ, dan mengikuti jejak mereka, وَلُزُومْ سَبِيلِهِمْ, dan komitmen terhadap jalan mereka, كَثِيرَةٌ جِدًّا, itu sangat banyak sekali, تَحْتَاجْ إِلَى مُحَاضَرَاتْ وَلِقَاءَاتْ, yang itu membutuhkan sekian banyak muhadarah dan pertemuan-pertemuan. ولكن يكفي هذه الإشارات إن شاء الله, akan tetapi cukup dengan beberapa isyarat ini insyaAllah. فَالْمَجَالِسُ قَدْ طَالَتْ عَلَيْكُمْ, maka majlis ini sudah terlalu panjang bagi antum sekalian. وَنَحْنُ عَلَى مَوَاعِيدْ وَاسْتِعْدَادَاتْ لِلسَّفَرْ, dan kami dalam keadaan persiapan untuk melakukan perjalanan safar. وَلَكِنْ إِنْتَبِهْ, akan tetapi berhati-hatilah. قَدْ تَجِدْ نَفْسَكَ وَلِلَّهِ الْحَمْدْ تُحِبُّ الصَّحَابَةِ, kadang-kadang engkau mendapati pada dirimu cinta kepada para sahabat. وهذا واجب عليك وفرض, dan ini adalah merupakan kewajibanmu. وكذلك من الواجب علينا, sebagaimana termasuk juga di antara kewajiban bagi kita, معرفة فضل الصحبة لهم, mengenal keutamaan persahabatan mereka, ومعرفة تفاضلهم فيما بينهم, dan mengenal bertingkat-tingkatnya keutamaan mereka yang ada di antara mereka, والسكوت عما شجر بينهم, dan berdiam diri atau mendiamkan dari hal-hal yang merupakan perselisihan yang terjadi di antara mereka, وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيتيه, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua wasiatnya. الوصية الأولى في قوله, Wasiat yang pertama dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar bukit Uhud itu emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan bisa menyaingi satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat, bahkan setengah mud pun tidak. Wal wasiyatu tsaniyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut para sahabatku maka hendaknya kalian diam. Wa qad syabbahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nujum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan para sahabatnya dengan bintang-bintang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'ala Allahu an-nujum amanatan lis-sama', Allah azza wa jal menjadikan bintang-bintang itu sebagai pemberi rasa aman bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum ata as-sama'a ma tu'adu, maka apabila bintang-bintang itu telah sirna, maka akan datang kepada langit itu apa yang telah dijanjikan untuknya. Ay qawluhu ta'ala wa idza an-nujumu tumisat, idza tumisat an-nujum qamat as-sa'a wa tafattarat as-samawat. Itu yang dimaksud bahwa apabila bintang itu telah lenyap maka akan tegaklah hari kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah pemberi rasa aman bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtum ata ashabi ma yu'adun, maka apabila para sahabat itu telah hilang, maka apabila dhahabtu muttu yani, apabila aku telah hilang, apabila aku telah meninggal, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa huwa ma qaddarahu Allahu lahum ba'da al-futuhat wal intisarat min al-ibtila, yaitu ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka dengan ditaklukkannya negeri-negeri. Mimma btulu bihi li rif'ati darajatihim radhiyallahu anhum ghairi dhalika, dari cobaan yang apa, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan diangkatnya kedudukan dan derajat mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pemberi rasa aman bagi umatku ini. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad, dan apabila para sahabatku telah pergi maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepadanya. Wa qad ittafaqat kalimatul a'immah, dan telah sepakat kalimat para imam, ala al-akhdh bi aqwal as-sahaba wa ijlalihim, untuk senantiasa mengambil perkataan para sahabat dan memuliakannya. Fa Abu Hanifah yaqul, maka Abu Hanifah mengatakan, ma jaa'a 'an ashhabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra's wal 'ain, maka apa yang datang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kami menerima dengan sepenuhnya. Wa Malikun yaqul, dan Malik juga mengatakan, al-ilmu ma kana 'alaihi ashhabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilmu adalah apa yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'u fihi wa makhtalafu fihi, baik apa yang menjadi kesepakatan mereka atau apa yang mereka perselisihkan. Ay min al-masa'ir al-fiqhiyyah, yaitu dari permasalahan-permasalahan fikih. Fa ta'rif aqwal as-sahabah, فَتَعْرِفُ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ, maka engkau mengetahui perkataan para sahabat, حَتَّى لَا تَخْرُجْ عَنْهَا, hingga engkau tidak keluar dari pemahaman mereka. وَلَيْسَ الْعِلْمْ قَالَ فُلَانْ وَفُلَانْ, dan bukanlah ilmu itu berkata si fulan, berkata si fulan. وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي, dan berkata الإمام الشافعي, رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَاجْتِهَادُهُمْ, bahwa pandangan para sahabat Rasulullah dan ijtihad mereka, khairul lana min ra'yina wa ijtihadina li anfusina, itu lebih baik untuk kita daripada ijtihad dan pandangan kita untuk kita sendiri. Wa kam hiya al masail allati akhadha fiha asy-Syafi'i bi qawli sahabi, dan sekian banyak permasalahan-permasalahan yang al-Imam Syafi'i berpegang kepada ucapan para sahabat. Idza lam yajid ad-dalil min al-kitab was-sunnah, apabila beliau tidak mendapati dalil dari kitabullah dan dari as-sunnah. Wal Imam Ahmad yaqul, dan al-Imam Ahmad juga mengatakan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu, usul as-sunnah 'indana at-tamassuk bima kana 'alai ashabu Rasulillah wa ittida'u bihim, prinsip-prinsip sunnah dalam pandangan kami dan dalam keyakinan kami berpegang teguh dengan apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وغيرهم من الأئمة كثير. Dan yang lainnya dari dalil dari para imam yang banyak sekali. ومسائل لأحمد رحمه الله للإمام أحمد بن حنبل. ومسائل للإمام أحمد. Dan permasalahan ada masalah-masalah yang datang dari Imam Ahmad. فيقول هذه المسألة ما فيها إلا قول عمر كذا. Maka beliau mengatakan permasalahan ini tidak ada dalilnya kecuali perkataan Umar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan demikian. فيقول فلا نقول بغير قول عمر. Lalu beliau mengatakan maka kami pun mengucapkan, maka kami tidak mengucapkan selain dari apa yang diucapkan oleh Umar. فإذا أخذنا بفقههم واقتدينا بهم. Maka apabila kita mengambil fikihnya mereka dan mengikuti mereka, najawna min ad-dhalal biidznillah, maka kita akan selamat dari kesesatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa najawna min al-furqah, dan selamat dari perpecahan. Wa najawna min jahannam wa sa'at masira, dan kita pun selamat dari jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Fa idzan qad tuhibbuhum wa ta'rif fadlahum, terkadang engkau mencintai mereka dan mengetahui keutamaan mereka. Wa tahfaz wasiyyat Rasulillah fihim, dan engkau menghafal wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Wa hadha kulluhu wajibun alaina, ini adalah merupakan hal yang wajib bagimu. Wa qad tajidu man yakhthubu fi dhalika al-khutab wal muhadarat, dan terkadang engkau mendapati ada yang berkhutbah dan menyampaikan kajian-kajian tentang hal itu. Walakin fi an-nahiyah at-tatbiqiyyah wal 'amaliyyah, akan tetapi dari sisi penerapan dan amalan, la tajid atharan lirruju'i 'indahu lis-sahabah, engkau tidak mendapati ada pengaruh sama sekali dari sikap rujuknya kepada mereka, kepada pemahaman para sahabat. Wala ihtimaman bi aqwalihim, bahkan tidak ada mereka tidak mementingkan untuk memperhatikan perkataan-perkataan para sahabat itu. Wala akhdhan wa isharan laha, wala akhdhan biha wa da'watan ilaiha, dan mereka tidak pula mengambil perkataan para sahabat dan menyuruh kaum muslimin untuk mengambilnya. Wal matlub huwa al iqtida' bihim, maka yang dituntut adalah mengikuti mereka. Walaysa faqat mujarrad al hub wa thana' wa nashr fadailihim, hadha wajib, dan bukan hanya sekedar memuji dan mencintai mereka, ini adalah hal yang wajib. Wa min athari dhalik wajib akhar wa huwa al iqtida' wal ittiba', dan termasuk di antara akibat dari hal tersebut adalah kewajiban yang lain, yaitu mengikuti jejak dan bimbingan mereka. As'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli la ilaha illallah ilman wa amala, aku memohon kepada Allah agar menjadikan aku dan kalian termasuk di antara orang-orang yang senantiasa menjadi bagian dari kalimat la ilaha illallah dari sisi ilmu, demikian pula amalan. Wa hayatan wa mamata, demikian pula di saat hidup dan mati. Wa ba'than wa nushura, dan ketika dibangkitkan. Wa da'watan ilaiha, dan menyeru kepadanya. وذكرًا له تعالى بها, dan berzikir kepada Allah dengannya. وأسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله, dan aku memohon kepada Allah akan menjadikan akhir dari ucapan kita di dunia kalimat la ilaha illallah. ونؤذن لصلاة العشاء ثم نصلي, lalu kita mengumandangkan azan untuk isya lalu kita salat. وأعتذر إليكم عن عدم الإجابة على الأسئلة, dan saya minta uzur untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Wa as'alullah an yassira lana bikum al-liqa'a qariban, dan aku memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bertemu dengan kalian di waktu yang dekat. Wa nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma yassarahu min hadhihi al-liqa'at, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas apa yang Allah beri kemudahan kepada kita dari pertemuan-pertemuan ini. Wa nas'aluhu ta'ala an yanfa'ana wa li jami' ikhwanina biha, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita dan kepada seluruh ikhwan kita. Wa yaj'alha fi mawazin hasanatil jami', dan menjadikan dalam timbangan kebaikan seluruhnya. Wa nas'alullah an yu'zima ajra al musyrifin ala hadhihi ad dawrah, dan kami juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala orang-orang yang turut menyelenggarakan daurah ini. Wa yajziihim khairal jazaa, dan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. 'Ala ma badaluhu min at-tartib wal i'daad, atas apa yang telah mereka upayakan dari berbagai macam aturan-aturan dan persiapan-persiapan. Wal infaq wad da'wa li ikhwanihim, dan dalam hal berinfak dan berdakwah untuk ikhwan-ikhwan mereka. Wa tahiyatil umuri lahum, dan mempersiapkan segala perkara-perkara untuk mereka. Wa as'alullah an yu'zima li ikhwanina al-qadimin min kharij al-madinah al-ajr, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala orang-orang yang datang dari luar. Wa an yaj'ala ta'abahum, dan menjadikan keletihan mereka. Wa ma anfaquhu fi safarihim wa iqamatihim khalisan liwajhi nafi'an lahum yawmal qiyamah, dan apa yang mereka infakkan dalam perjalanan tersebut menjadi bermanfaat dan senantiasa murni ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatullahi wasalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan thumma salat.